cak panutung nyeredet murihan hate nusung naon tukang lantaran ayeuna urang pipisahan. Sehan pipi lisan tepuku hati dareda berat nyarita padahal lamun baka meren hati najan masih nagantung harapan nu weuning lakon urang ibarat kembang kermangkat seungitna kalingkung satungtung cak panungtung nyeredet nurihan hate nusung naon tukang lantaran ayeuna urang pipisahan. Sehan pipi lisan tepuku hati dareda berat nyarita padahal lamun baka padahal lamun palaka meureun